Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, aba serta ummahat rahimakumullah, salah satu prinsip dasar di dalam Islam yang sangat ditekankan sekali adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Artinya, apapun yang kita nyatakan dan ucapkan, semua yang kita perbuat dan lakukan harus berdasarkan pondasi ilmu yang kokoh. Apapun rencana yang kita jalankan harus terlebih dahulu kita miliki data-data dan informasinya. Itulah yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah. Untuk urusan dunia saja, sebelum menjalankan sebuah rencana, sebelumnya dikumpulkan sekian banyak data dan informasi, digali sebanyak-banyaknya dari seluruh sumber informasi yang memungkinkan dan dipercaya, kemudian dimatangkan, dibuat garis-garis besarnya, kerangkanya bagaimana, nah, bahkan sampai teknis di lapangan. Rincian dari lokasi, posisi, waktu, bahkan tiap detik, detik sekian, menit sekian, detik sekian, apa yang harus dilakukan. Nah, sampai-sampai sebagian orang, mereka telah mempersiapkan rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Nah, tujuannya agar rencana itu tercapai dengan baik dan lancar. Nah, seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, nah, tentunya dituntut untuk mengerti tentang arah, rute, peta, perkiraan biaya dan waktu yang dihabiskan. Kemudian di tempat tujuan apa yang akan dia lakukan, kemana yang pertama kali dituju, siapa yang akan ditemui, selama di tempat tujuan hal-hal apa sajakah yang harus diselesaikan. Nah, alat komunikasi, pilihan transportasi, ini semua dilakukan agar perjalanan itu lancar, sesuai dengan harapan dan keinginan. Baik pulang, baik pergi maupun pulangnya nanti. Ini dalam urusan dunia. Mereka yang bercocok tanam juga sama. Mulai dari musim, sudahkah tiba atau belum datang? Nah, jenis tanah, irigasi dan pengairannya, pilihan bibit dan benih, pupuk mana yang akan dipilih. Nah, bahkan lebih dari itu, kemungkinan untuk keuntungannya berapa persen. Nah, pasar masih terbuka ataukah tidak. Nah, cara merawatnya bagaimana, zat-zat yang diperlukan dalam bentuk cairan atau bubuk untuk mengusir hama. Nah, ini kan semua dipersiapkan. Tidak mungkin seorang petani yang normal akan menanam padi di musim kemarau. Tidak mungkin. Atau misalkan menanam jagung di area padi, rusak. Karena jagung itu tidak tahan dengan rendaman air. Karena padi tadi contoh sebelumnya juga tidak tepat ditanam di musim kemarau, membutuhkan air yang cukup banyak. Akan dianggap gila dan memiliki kelainan jiwa. Kan begitu ya? Dianggap gila dan dinilai memiliki kelainan jiwa ketika seorang petani keluar dari pakemnya, keluar dari aturan baku yang sudah diketahui bersama. Nah, itu urusan dunia. Ini urusan dunia. Artinya kita semua sepakat. Seluruhnya satu kata. Bahwa sebelum melakukan satu aktivitas, dia harus terlebih dahulu mengumpulkan dan menghimpun sekian banyak pengetahuan tentang aktivitas itu. Agar waktu tidak sia-sia. Agar tidak lelah dan letih yang dirasakan. Harapan itu bisa tercapai. Harapan itu bisa tercapai. Hidup berlalu lintas seperti itu juga. Ini contoh. Saya sengaja pertama membawakan contoh-contoh nyata dan konkret dalam kehidupan kita yang kaitannya dengan kepentingan duniawiyah. Sengaja memang. Sekarang hidup berlalu lintas. Nah, keselamatan kita akan tercapai di dalam berlalu lintas apabila seluruh rambu dan aturan berlalu lintas dipenuhi. Nah, itu ikhtiar, bagian dari ikhtiar manusia. Apabila seluruh peraturan tata tertib undang-undang rambu-rambu itu ditaati, saya kira insya Allah kita pun sepakat seperti itu. Tidak akan ada yang namanya kecelakaan berlalu lintas. Mulai dari apakah dia berhak memiliki surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu untuk memperolehnya kan harus melalui beberapa tahapan, syarat, tes, ujian tulisan, ujian praktek. Sehingga mereka yang memegang SIM adalah orang-orang yang memang berhak untuk mengemudikan kendaraan. Nah, mengetahui apa cara belok kanan, cara belok kiri, zigzag, mundur ke belakang, tikungan tajam, paham rambu lalu lintas, oh ini harus berhenti, ini tidak boleh berhenti, ini belok kanan, ini jalan tanjakan, ini jalan turun. Nah, kecepatan tidak boleh dari 40, kecepatan maksimal 80. Nah, orang-orang memegang SIM itu mereka yang memang berhak. Di jalanan seperti itu juga, semua rambu lalu lintas itu yang sudah diketahui dipatuhi. Kalau ngantuk berhenti, minggir di jalan. Kalau ngantuk jangan dipaksakan, jangan menggunakan ponsel ketika mengemudi. Nah, lampu merah ya berhenti, jangan dipaksakan. Walaupun mungkin kita menganggap aman, sepi semua. Siapa yang tahu? Tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada kendaraan lain dengan kecepatan tinggi, karena merasa bagian dia hijau, boleh. Kita yang merah memaksakan, kecelakaan. Nah, tabrakan beruntun, tak tak tak tak. Sebenarnya bisa dihindari ketika kita bisa menjaga jarak. Maka dalam undang-undang yang berlaku, yang saya ketahui, nah, siapapun yang menabrak dari belakang pasti salah. Dipastikan demikian. Kecuali kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Selama dia bisa menjaga jarak, walaupun yang di depan itu ngerem mendadak, karena menjaga jarak tadi, jarak. Begitu ya? Begitu, Pak Dokter? Yang paham lalu lintas? Ketika dia menjaga jarak, walaupun di depannya mengerem mendadak, tetap bisa ada kesempatan untuk menghindar. sampai di tujuan dengan selamat. Nah, sekarang orang gak ngerti mengemudi sepeda motor, gak paham cara ngerem, cara berbelok itu, naik tanjakan gigi berapa. Nah, ada garis lurus boleh dilanggar ataukah tidak? Dia tidak paham rambu-rambu lalu lintas. Apa yang terjadi? Celaka. Nah, ini urusan dunia. Masih terlalu ringan akibatnya. Akibatnya hanya kerugian fisik, kerugian materi, biaya, waktu. Tapi kalau kita sudah berbicara ibadah, ruginya dunia dan akhirat. Contoh, kita ingin melaksanakan sholat. Ini sekarang mulai masuk di ibadah ya. Saya kira tadi mukadimahnya sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa urusan dunia saja, ilmu itu mutlak diperlukan sebelum berbuat dan berbicara. Apalagi urusan akhirat, ibadah. Orang yang ingin melaksanakan sholat, dia harus paham dan mengerti, menguasai tata cara sholat yang benar itu seperti apa. Dia harus menguasai bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan tata cara sholat itu untuk para sahabatnya dan juga tentu berlaku untuk kita semua. Nah, apabila sholat yang dikerjakan tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat kita pun akan berkurang nilainya. Nah, dan bisa saja tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tata caranya tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari cara bersuci. Tidak sedikit umat Islam yang masya Allah, entah karena faktor apa, ternyata jauh sekali dari tuntunan bersuci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akibatnya fatal. Bersucinya tidak sah, salat yang dia kerjakan pun tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya salat adalah bersuci sebelum melaksanakannya. Nah, berwudu menggunakan kemeja, mungkin orang kantoran, atau menggunakan jas. Mestinya ketika mencuci tangan, kanan dan kiri, siku pun kena, basah. Siku, masuk. Ini. Tapi ini karena pakai jas, atau pakai karena kemeja, dikit aja. Jas dan kemejanya tidak ingin basah. Sampai di sini. Tidak sah wudunya. Akibatnya, sholatnya pun tidak sah. Dan masya Allah, hal ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mencuci kaki kanan dan kiri. Mestinya di bagian belakang pun harus terkena air. Mata kaki, tumit pun seperti itu. Tetapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang tidak mengerti. Yang tidak mengerti hukum seperti ini. Orang melaksanakan sholat itu harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, dan suci hati. Sementara tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin tidak memperhatikan kesucian tadi. Buang air kecil sembarangan di pinggir jalan, menyirami ban truknya kan gitu ya. Orang jalan paham, sirami ban truknya. Percikan air seni itu kemana-mana. Sampai kemudian memercik di celananya, di pakaiannya. Itu pun na'udzubillah tidak bersuci setelahnya. Selesai buang air kecil, sudah selesai. Mohon maaf, digoyang-goyang sedikit. Masukkan lagi. Menggunakan celananya. Ya subhanallah. Itu terjadi. Jangan dikira tidak terjadi. Itu ada. Kalau kita mungkin apa iya? Sebab kita sudah belajar. Tapi kalau kita menyaksikan secara langsung, sesekali, dua kali, kita baru sadar, oh iya, itu benar terjadi. Itu benar terjadi. Setelah itu sholat, iya kalau sholat. Kalau tidak sholat, sholat dengan kondisi yang seperti itu, masya Allah, sholatnya tidak ada khusyuk, tanpa tuma'ninah, tenang di dalam sholat itu salah satu syarat, salah satu rukun sholat. Agar sholat kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepeda motornya jatuh. Coba lihat ada anak kecilnya enggak? Jangan sampai tertimpa anak kecilnya. Kecelakaan beruntun. Belum ada tempat parkir khusus Pak Mulya. Insya Allah sudah ada pasirnya. Gimana Pak? Iya. Baik, kita lanjutkan. Sholat salah satu rukunnya adalah khusyuk dan tuma'ninah, tenang, tidak terburu-buru, yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti patokan ayam. Sekali lagi, itu banyak terjadi. Nah, banyak terjadi. Kita yang mungkin kaget, waduh, imamnya, kita sudah ingin membaca surat Al-Fatihah secara benar dan baik-baik, ternyata imamnya begitu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhi Allahu Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini makmum belum tegak berdiri, imam sudah sujud. Nah, kita belum benar-benar sujud, imam sudah duduk lagi. Ya subhanallah, itu terjadi. Itu terjadi. Nah, orang yang seperti ini, bisa dikatakan sholatnya tidak sah, karena tidak ada tuma'ninah. Sebab salah satu rukun sholat adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu menempatkan posisi badan dengan tenang, tepat. Kalau misalkan rukuk ya, posisi punggung lurus, baru kemudian tegak. Betul-betul gerakan itu sempurna. Betul-betul gerakan itu sempurna. Nah, ini semua terjadi kenapa? Ibadah itu tidak dibangun dan didirikan di atas ilmu. Akibatnya itu, ibadah itu kacau, ibadah itu rusak, ibadah itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia rugi, rugi waktu, rugi capek, dan berbagai macam lainnya. Nah, yang lebih parah adalah ketika ibadah yang dia kerjakan tanpa berdasarkan ilmu itu dianggapnya sudah benar. Ini parah sekali. Karena dia tidak merasa salah. Dia tidak merasa bersalah. Ini sudah benar. Seperti inilah sholat yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus pergi. Angkat tangan, astagfirullah, pergi. Tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini contoh sholat. Belum ibadah yang lainnya. Pasti terlalu banyak ibadah yang lainnya. Maka orang-orang yang merugi itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang merasa melakukan amalan ibadah, merasa telah beramal saleh, padahal jalannya sesat. Sesat itu apa artinya? Tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kalian aku terangkan tentang orang-orang yang paling rugi dalam berbuat dan beramal? Mereka adalah orang-orang yang sesat jalannya, tetapi merasa yakin mereka berbuat baik. Yakin berbuat baik, yakin ibadah ini bagus, ini amalan saleh, tetapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tuntunannya dari Al-Quran, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ikut aturan siapa dia? Nah, ayat ini seringkali disebut oleh para ulama terkait dengan kegiatan kaum Khawarij. Sering. Termasuk Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Nah, mereka kaum Khawarij di dalam melaksanakan aksi-aksinya menganggap itu semua adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, merampok toko emas, merampok SPBU, mencuri isi kotak amal, menghacker dan melakukan pencurian rekening-rekening besar dipindahkan. Nah, menyerang kantor kepolisian, meledakkan hotel. Nah, itu diyakini sebagai ibadah. Sehingga mereka melakukannya dengan senyum dan bangga. Bahkan sebelum melakukan aksi, diabadikan dengan video. Diabadikan dulu, ada pesan-pesan dari pelaku A, pelaku B, pelaku C. Anak-anak muda, pesan itu ditujukan kepada kedua orang tuanya. Jangan bersedih, saya saja anak ibu senyum menghadapi kematian. Doakan saja agar ikhlas, nanti bapak ibu akan saya berikan syafaat di hari kiamat. Sebab orang yang syahid di jalan Allah diberikan hak bersyafaat pada hari kiamat. Itu dengan bangga. Ini bapak ibunya lihat video sambil nangis, anaknya sudah mati dalam aksi pengoboman sehari dua hari sebelumnya. Tapi ada kiriman video ucapan kata-kata seperti itu. Lihat, merasa berbuat baik, merasa telah berkarya untuk Islam, merasa telah memberikan sumbangsih dan andil besar untuk umat Islam. Padahal walla sa'yuhum, jalannya sesat. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aksi bunuh diri, walaupun itu dalam kegiatan berperang melawan orang kafir sekalipun. Nah, walaupun ayat ini seperti yang saya sebutkan tadi seringkali disampaikan para ulama terkait dengan kaum Khawarij, tetapi ayat ini tentu umum berlaku, bukan hanya untuk kaum Khawarij, tetapi kepada siapa saja yang beribadah, merasa beramal soleh, berbuat, dan dia meyakini itu baik, padahal tidak ada tuntunannya dari Islam, tidak ada bimbingannya dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya tahlilan, yasinan, mauludan, nuzulul Qur'anan, peringatan satu Muharram, 10 Rajab, Rajeban, yang itu, ziarah ke Wali Songo, kan itu, mencium kuburan, membaca Al-Quran di depan kuburan, sholat di depan kuburan, menggunakan jimat dengan berbagai aneka ragam jimatnya, rajah, tato sebagai bentuk rajah. Nah, subhanallah, itu mereka merasa sudah berbuat baik. Lihat anggota TNI dan anggota Polri sebagai contoh. Sekian banyak di antara mereka sebelum berangkat bertugas di BKO kan, di berbagai daerah konflik atau rawan konflik. Yang muslimin, bahkan yang non muslim ikut-ikutan. Sowan ke ulama dan kiai minta sangu, mohon bekal Pak Kiai. Nah, minta diberi jimat biar kebal peluru. Nah, tulisannya tulisan Arab. Rajah dan jimat di sana juga berbentuk Arab. Dia sendiri enggak tahu cara membacanya seperti apa. Ba ba ba ba tak tak tak jim jim jim gambar ular. Kan gitu ya. Gambar pedang Zulfikor yang punya mata dua disilangkan begini. La ilaha illallah. Nukilan ayat kursi diputer-puterkan begini. Ayat kursi dibuat gambar orang yang sedang tasyahud. Kan. Itu disimpan di dompet mereka. Nah, itu mereka-mereka ini, saudara-saudara kita semua ini, ketika mendatangi Pak Kiai, membawa pulang oleh-oleh dan bekal tadi, lalu berangkat bertugas, itu merasa sudah sesuai dengan Islam. Karena Pak Kiai yang memberkati. Ya subhanallah. Kesyirikan terjadi di mana-mana. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, kita harus kembali kepada agama memang. Masih terlalu banyak bagian-bagian Islam ini yang belum kita ketahui. Nah, maka ya pertebal semangat, ditingkatkan lagi tekadnya untuk mempelajari dan mengkaji Islam sedikit demi sedikit. Nah, kesempatan seperti ini memang tidak boleh tidak harus dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun sehari, dua hari, tetapi barangkali satu ayat, satu hadis yang disampaikan itu kemudian memberikan pengaruh dalam jangka waktu yang panjang, manfaatnya luas. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, nah termasuk juga membina rumah tangga. Membina rumah tangga ini memerlukan ilmu. Sudah bisa dibayangkan ketika rumah tangga itu dibangun tanpa ada ilmu, berantakan. Sama dengan beberapa contoh yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi, mulai dari bertani, berlalu lintas, nah, prospek ekonomi, nah, kemudian kaitannya tadi dengan salat, dengan berjihad fisabilillah. Itu semua harus ada ilmunya. Agar tercapai tujuannya. Membina rumah tangga juga seperti itu. Yang diinginkan dari rumah tangga itu apa? Keharmonisan, ketenangan dan ketentraman. Dan untuk meraihnya mutlak diperlukan ilmu. Tanpa ilmu yang cukup, tanpa bekal yang cukup, rumah tangga yang harmonis dan penuh barokah itu mustahil terwujud. Yang terjadi adalah berantakan, konflik, cekcok, pertengkaran, satu masalah yang muncul, itu sudah meruntuhkan bangunan rumah tangga. Meruntuhkan bangunan rumah tangga. Sekali lagi, ilmu itu mutlak diperlukan. Termasuk membina rumah tangga. Nah, termasuk membina rumah tangga. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan secara rinci dan detail tentang cara serta langkah yang dilakukan untuk menggapai rumah tangga penuh barokah itu lengkap. Ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dan praktek para ulama, alhamdulillah. Nah, sekali lagi coba bayangkan, rumah tangga itu tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Apa yang terjadi? Nah, ini menjadi sasaran empuk syaitan dan bala tentaranya. Nah, jadi sasaran empuk syaitan dan bala tentaranya. Ingat, salah satu misi terbesar syaitan adalah memporak-porandakan bangunan rumah tangga. Memisahkan antara suami dan istri. Salah satu misi besar iblis. Misi besar iblis adalah menceraikan antara pasangan suami dan istri. Tentu kita selalu ingat, insya Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wasallam menerangkan bahwa singgasana iblis itu ada di atas lautan, lautan lepas, entah di mana, wallahu alam. Bukan tugas kita untuk mengira-kira dan mencari-carinya, melakukan penelitian. Masih banyak hal yang harus dilakukan daripada melakukan penelitian. Segitiga bermuda ini segala, enggak perlu diteliti. Yang jelas kita yakin singgasana iblis itu ada di atas lautan. Cukup. Nah, dari sana iblis mengutus prajurit-prajuritnya. Setiap waktu, setiap saat, selalu saja ada yang melapor kepada iblis. Iblis, saya sudah menggoda anak manusia sampai akhirnya dia melakukan pencurian. Biasa. Ada lagi yang laporan mengganggu dan menggoda manusia sampai membunuh. Biasa. Sampai berbuat zina, minuman keras. Biasa dianggap oleh iblis. Tetapi salah satu prajuritnya dipuji habis. Disanjung dan diangkat tinggi-tinggi. Kenapa? Karena dia melaporkan iblis, saya baru saja menggoda manusia sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Karena kalau rumah tangga itu sudah retak, apalagi rusak, madharatnya, dampak buruknya itu melebar dan meluas. Melebar dan meluas. Maka iblis memuji habis prajuritnya yang sukses menggoda sepasang suami istri untuk ribut, cekcok, berselisih sampai pada akhirnya mereka bercerai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, rumah tangga sekali lagi yang tidak dibangun di atas ilmu itu jadi sasaran empuk syaitan. Jadi sasaran empuk syaitan. Nah, lihat bagaimana anjuran dan ajaran yang disebutkan di dalam Islam. Mulai dari setelah akad nikah. Ijab kabul dilangsungkan, selesai. Salah satu amalan yang diajarkan di dalam Islam adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian mendoakan. Mendoakan. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sesungguhnya aku menginginkan kebaikan darinya. Dari istri kita, dari suami. Dan aku berlindung dari keburukannya. Itu sudah dari sejak awal menikah. Sebelum melakukan hubungan suami istri, Islam mengajarkan untuk membaca doa. Doa perlindungan. Allahumma jannibna syaitan. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَّقْتَنَا. Ya Allah, lihat, hubungan suami istri itu dalam Islam itu bukan cuma hubungan seksual untuk memuaskan nafsu, tetapi berhubungan suami istri di dalam Islam itu adalah sebuah ibadah yang sakral. Ibadah yang sakral, ibadah suci yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Melakukan hubungan suami istri itu adalah ibadah, sedekah. Ibadah yang mulia, ibadah yang suci. Sehingga memulainya pun dengan doa. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Ya Allah, jauhkanlah anak keturunan kami dari syaitan. Rizki yang engkau berikan untuk kami. Kalau misalkan menjadi sebab lahirnya seorang putra atau putri. Ini ibadah yang sakral. Kenapa? Saat-saat seperti itu adalah saat lengah dan lupanya kita. Nah, cara berpikirnya sudah tidak biasa karena dipengaruhi oleh hasrat dan syahwat. Dalam kondisi yang seperti itu, syaitan memiliki celah besar untuk menggoda dan merusak hubungan kita. Karena kita sedang lengah-lengahnya, maka kita dituntun tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa seperti ini, doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga ibadah yang suci dan sakral ini itu betul-betul mendapatkan perlindungan penuh dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh godaan syaitan. Bayangkan sekarang orang yang tidak mengerti ilmu tentang rumah tangga, tidak faham tentang ilmu yang sesungguhnya tentang mengenai hubungan di dalam rumah tangga suami dan istri. Setiap kali melakukan hubungan suami istri tidak pernah doa itu dibaca. Itu tadi saya katakan, rumah tangga yang tidak dibangun di atas ilmu menjadi sasaran empuk syaitan. Nah, menjadi sasaran empuk syaitan. Dan kaum muslimin, muslimat, saudara dan saudari kita, mereka yang ada di sana, masya Allah, tidak semuanya mengerti dan faham tentang doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kegiatan dan aktivitas yang semestinya bernilai ibadah, akhirnya tidak bernilai apa-apa. Nah, padahal rumah tangga itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, rumah tangga itu adalah sumber pahala. Ibadah itu adalah, rumah tangga itu adalah ladang ibadah. Mencari dan meraup pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Nah, yang saya berikan contoh tadi, melakukan hubungan suami istri itu ibadah sakral, ibadah suci. Nah, rumah tangga yang tidak dibangun di atas ilmu, saya ulang kembali, menjadi sasaran empuk syaitan. Nah, keluar masuk rumah tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar masuk rumah tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sarang syaitan. Jadi sarang syaitan. Kita diajarkan di dalam Islam, ketika masuk rumah, setelah mengucapkan salam, bacalah bismillah. Ketika petang menjelang, sebelum maghrib, tutup pintu, tutup jendela, sambil mengucapkan bismillah. Agar rumah kita tidak menjadi sarang dan tempat menginapnya syaitan. Sebelum menyantap makanan dan minuman, ucapkan basmalah, bismillah. Agar syaitan tidak ikut serta menyantap hidangan kita. Kok bisa? Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Itu berita dari Nabi alaihissalatu wassalam yang mesti dibenarkan. Rumah tangga yang anggotanya keluar masuk rumah membaca basmalah, makan minum membaca basmalah, syaitan gigit jari. Waduh, gak ada tempat nginep nih malam ini di rumah dia. Karena keluar masuknya membaca doa. Hidangan makan malam yang disantap dengan mengucapkan basmalah, syaitan bilang, waduh, gak ada makan malam kita di rumah ini. Allah melindungi. Rumah itu dibentengi dari syaitan. Nah, rumah yang di dalamnya foto. Foto kecil, foto wisuda, foto kakeknya yang seorang tentara. Nah, atau Pak D jauhnya, seorang anggota Brimob, action dengan senjatanya. Nah, gitu ya. Kalender gambar artis, kalender gambar pembalap, nah, dari A sampai Z, nah, pembalap nasional, pembalap internasional, atau gambar hewan, macan, gajah dan jerapah, macam-macam. Ya subhanallah. Jadi tempat syaitan. Malaikat rahmat tidak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar seperti itu. Gambar dan foto makhluk bernyawa, yaitu manusia dan hewan. Nah, enggak masuk. Nah, dan kita banyak-banyak bertaubat serta beristighfar karena sebuah keterpaksaan. Akhirnya gambar-gambar seperti itu ada di dalam rumah kita. Di dalam lembaran-lembaran uang, di dalam koin logam, atau mungkin di kartu pengenal milik kita, KTP, SIM, dan yang lainnya. Kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sesuatu yang masih memungkinkan untuk dihilangkan, lalu tidak dihilangkan. Malaikat rahmat enggan masuk ke dalam rumah. Ingat, yang enggan masuk dalam rumah adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat di sebelah kanan dan kiri kita akan selalu menyertai kita. Jadi bayangkan rumah tangga seperti itu, sumpah. Hawanya adalah hawa marah. Suhunya suhu emosi. Semua serba salah. Kenapa itu sudah jadi sarangnya syaitan? Belum lagi rumah itu jarang anggota dan penghuninya membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin syaitan akan lari terbirit-birit? Syaitan senang dengan rumah yang dari pagi sampai petang adalah musik campur sari. Atau mungkin dangdutan dari pantura. Atau mungkin rock and roll. Atau mungkin grup-grup musik zaman sekarang ini. Macam-macam namanya itu. Nanti kalau saya sebut, nanti wah Ustaz kok tahu juga. Repot. Gak usah disebut contohnya. Kan itu. Kalau mau disebut contohnya yang zaman-zaman dulu aja. Mungkin masih bisa dimaklumi. Belum ngaji mungkin tahu. Itu dari pagi. Sebelum beraktivitas bangun. Bangunnya jam 6 karena masuk kerja jam 8. Salat subuh kagak. Bangun, nyirami tanaman, nyapu-nyapu. Sambil musik berdentang. Kan gitu. Sambil musik berdentang. Gimana tidak menjadi sarang syaitan rumah seperti ini. Kan gitu. Jadi ini tempat tinggalnya syaitan. Tempat tinggalnya syaitan. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita bacakan Al-Quran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bacalah Al-Baqarah. Iqra'u Al-Baqarah wa Ali Imran. Fa inna syaitan yafirru minal bayti alladhi tukra'u fihi Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena sungguh syaitan itu akan lari terbirit-birit. Tidak akan kuat tinggal di dalam rumah yang di dalamnya Al-Baqarah dan Ali Imran dibaca. Jelaskan ya. Tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bayangkan kalau misalkan terjadi percekcokan mungkin sampai suami istri saling memukul, bahkan pembunuhan terjadi, perselingkuhan, salah faham, konflik, suasananya marah, menjerit, serba susah. Kalau misalkan kita teliti, lihat, ya wajar, jadi sarangnya syaitan. Orang yang nggak sholat, penghuninya tidak sholat, baca Al-Quran tidak, sehari-harinya musik bukan Al-Quran, keluar masuk rumah tidak ada doa dan zikir, dikala petang pintu dan jendela tidak ditutup. Pintu dan jendela tidak ditutup. Isinya hanya TV. Yang dipandang dari pagi sampai petang hari. Sampai malam hari. Kan gitu ya. Makan dan minum menggunakan tangan kiri. Makan minum tidak menggunakan basmalah. Nah, melakukan hubungan suami istri tidak membaca doa. Selesai melakukan hubungan suami istri juga tidak mandi janabah. Mandi biasa aja. Ya subhanallah. Hambar, bahkan pahit kehidupan rumah tangga seperti ini. Tetapi pertanyaannya sekarang, loh, saya perhatikan mereka biasa-biasa aja, Ustaz, senang-senang aja. Nah, ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Sebagai contoh sekarang, contoh kecil ya. Orang yang kerja di pupuk kandang. Contoh kecil ini. Pas yang melintas contohnya ini. Kerja di bagian pupuk kandang. Mohon maaf, ngangkutin kotoran sapi, ya, kotoran kambing diolah. Ketika dia kerja itu merasa terganggu enggak dengan baunya ini? Enggak. Kenapa? Sudah terbiasa. Tapi coba orang yang biasa hidup bersih, yang dihirup adalah aroma-aroma harum, di ruangannya harum, di mobilnya harum, pakaiannya harum. Sudah deterjennya deterjen plus pengharum. Ketika nyetrika juga ada pengharumnya. Sudah dipakai, masih juga pakai parfum. Coba suruh masuk ke lokasi. Apa namanya, pengolahan pupuk kandang. Dari jauh sudah, kok ini sih? Padahal pelakunya biasa aja. Enggak apa-apa. Bahkan sebagian yang sudah terbiasa sudah enggak pakai masker lagi. Kenapa? Pertanyaannya, kok enggak bau? Karena sudah terbiasa. Sama juga, itu saya kira analogi yang sangat simpel sekali lah. Insya Allah bisa diterima. Sangat bisa diterima. Sama halnya dengan rumah tangga yang kehidupannya seperti saya gambarkan tadi. Jauh dari agama. Nah, rumah tangga yang apa namanya tidak dibangun di atas ilmu syariat Allah Azza wa Jal dan sunnah Nabi SAW. Itu pahit. Tapi mereka tidak merasa. Kenapa? Ya sudah terbiasa. Tetapi sebentar saja. sesaat coba mereka hidup bertetangga, atau mungkin dalam satu kesempatan karena bertamu singgah, hidup di dalam sebuah rumah yang dibangun di atas ilmu, ternyata tidak sedikit dari mereka yang langsung bisa merasakannya. Kok suasana rumah ini beda ya mas dengan rumah kita? Itu sudah terasa, hawanya itu sudah terasa. Rumah orang yang rumah tangganya dibangun di atas ilmu, keluar masuk baca doa dan zikir, makan dan minum membaca basmalah, makan dan minum menggunakan tangan kanan, penghuninya selalu melaksanakan sholat menjaganya, selalu berucap istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, gambar-gambar makhluk bernyawa tidak ada yang digantungkan, musik no way. Nah, M garis miring coret merah, music no. Itu sudah bisa dirasakan hawanya. Makanan dan minumannya serba halal, diperoleh dari penghasilan yang halal. Jangankan haram, yang syubhat saja tidak. Jangankan haram, yang syubhat saja tidak. Ini rumah tangga yang harmonis, kan? Harmonis kan? Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, ilmu itu mutlak diperlukan. Agar apa? Rumah tangga yang kita bina, yang kita bangun itu cerah masa depannya. Harmonis, dinamis, tenteram, aman, menyenangkan. Rumah tangga yang dibangun di atas ilmu itu akan selalu dirindukan. Kalau sudah pergi, pengennya segera pulang. Kalau sudah ada di dalam rumah, malas keluar. Kalau bukan karena panggilan azan, sholat berjamaah, enggak mau kita keluar. Kenapa? Rumah tangga, rumah itu sudah menjadi betul-betul penyejuk dan penenteram hati. Nah, sampai-sampai kadang-kadang Anda merasa ada sesuatu yang terampas ketika kedatangan seorang tamu yang berjam-jam. Oh, enggak pulang-pulang tamunya. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Bukan karena membenci tamu, bukan karena tidak ingin mendapatkan kunjungan atau tidak mau menghormati dan melayani tamu, bukan. Tapi kayaknya ada sesuatu yang terampas dan hilang. Maka kalau bertamu ya secukupnya saja, sewajarnya. Kasihan. Mungkin pemilik rumah tetap senyum, oh, iya iya iya, padahal dalam hatinya apa tamunya pulang ini. Masya Allah. Nah, nah, kita yang sudah terlambat dalam tanda petik. Terlambat artinya yang sudah terlanjur berkeluarga, tapi ternyata ilmunya belum punya. Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat. Masih bisa dicari. Masih bisa dibenahi. Nah, masih bisa dibenahi. Tetapi untuk kita yang ternyata belum diberikan kemudahan Allah menikah dan berumah tangga. Kan masih banyak ya saudara-saudara kita masih muda. Di sini sudah menikah semua? Siapa? Oh, belum. Sudah menikah belum? Sudah. Kapan? Ada rencana? Gak ada rencana? Wah, bahaya. Harus ada rencana. Hah? Nah ya gak apa-apa, rencana itu harus ada. Umurnya berapa sekarang? 16 ya gak apa-apa, kan berencana kok. Rencananya 10 tahun lagi. Rencananya 5 tahun lagi. Oleh sebab itu, di dalam Islam, sebelum menikah, memilih calon pasangan hidup, itu memang selektif. Artinya seleksinya ketat sekali. Nah. Dan apa namanya, poin pertama yang harus dipenuhi adalah ilmu. Anda yang masih bujang, masih bujangan, ingin mencari calon istri, carilah calon istri yang memang berilmu. Ilmu di sini bukan berarti terus pinter, hafal ini hafal itu, enggak. Minimalnya calon istri itu sudah mengerti hidup berumah tangga, kewajiban seorang istri itu bagaimana, Tugas seorang ibu ke depannya bagaimana? Diyakinkan. Oh, sudah paham, sudah ngerti. Anda sebagai seorang bujangan yang mencari istri, jangan tersinggung ketika misalkan calon istri bertanya, sudah paham belum kewajiban seorang suami? Sudah belajar belum nanti kalau menjadi seorang ayah bagaimana? Jangan tersinggung. Itu hak dia sebagai calon istri. Hak orang tuanya, hak keluarganya. Nah, kenapa? Karena kita ingin menciptakan rumah tangga yang penuh barokah. Tadi saya sudah terangkan, sedikit panjang lebar tadi. Nah, artinya sedikit panjangnya, sedikit lebarnya. Tidak panjang lebar. Tadi kan cuma sedikit saja. Ringkasan. Kan harus berdasarkan ilmu. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta. Tidak diukur dengan pangkat dan jabatan. Tetapi semua itu diukur dengan kemampuan beragamanya. Ketika seseorang itu sudah memiliki kemampuan beragama yang baik, apapun yang diputuskan pasti baik. Karena semua didasarkan dengan ilmu, tuntunan dari Allah, dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Seorang ulama besar bernama Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah. Sa'id Ibnul Musayyab, tabi'in kibar, tabi'in senior, itu pernah mendapatkan lamaran untuk putrinya. Sa'id Ibn Musayyab pernah mendapatkan lamaran untuk putrinya. Yang melamar bukan sembarang orang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Presiden, lebih dari presiden. Nah, sekarang ini presiden di dunia, kekuasaannya yang paling luas negara mana coba? Negara republik di dunia ini yang paling luas wilayahnya. Indonesia mungkin? Hah? Rusia. Itu paling luas. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan kekuasaannya lebih luas dari Rusia. Saat itu, bayangkan. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, zaman tabi'in. Itu kekuasaannya sudah sampai dari ujung jazirah Arab, sudah sampai India, sudah sampai Afrika. Nah, luas sekali daratannya. Yang melamar itu penguasa tertinggi umat Islam. Pemimpin tertinggi umat Islam. Kalau sekarang dilamar anak camat aja sudah senang banget. Kan gitu. Jangankan presiden. Punya besan camat aja sudah wah. Camat, lurah. Enggak ada yang lurah kan di sini, jangan tersinggung loh. Abu Nasir lurah mana ini? Dilamar, masya Allah. Jangankan lurah. Dilamar artinya polisi pangkat satu gini aja. Wah, sudah bangga sekali. Wah, mantuku. Subhanallah. Kenapa? Cara pandang orang itu kan dilihat dari itu tadi, pangkat, status sosial, kan gitu. Kemudian apa namanya? Kekayaan, gelar dan seterusnya. Nah. Sampai-sampai ada istilah apa namanya? Jelek ya enggak apa-apa. Yang penting orang keraton walaupun emperannya. Rumahnya di lingkungan keraton, tapi bukan orang keraton, meng emperannya. Rapopo. Selama gitu. Jelek-jelek enggak apa-apa, yang penting orang Arab. Ini teman-teman yang apa namanya? Beberapa orang yang pengin menikah dengan wanita Arab, enggak apa-apa yang penting Arab. Ya sudah, tertutup ini akalnya ini. Tertutup akalnya, yang penting Arab. Ya. Cocok, yang penting Arab. Enggak tahu bentuknya seperti apa, warna kulitnya bagaimana, cara berbahasanya, yang penting Arab. Sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi kalau kita di dalam Islam enggak bisa seperti itu. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kebahagiaan itu diukur dengan ilmu agama. Pertanyaannya, apakah orang yang mengerti ilmu agama pasti bahagia? Ya tidak mesti juga. Karena praktek pengamalan dia bagaimana? Tetapi paling tidak kan kita sudah berusaha, berikhtiar. Jalan untuk bahagia itu sudah kita tempuh. Berbeda dengan yang secara sengaja tidak menempuh jalan bahagia itu. Sengaja ke kanan, ke kiri, melenceng. Tapi kita sudah berusaha menempuh jalurnya. Nih, kalau mau bahagia ke sana, carilah pasangan yang berilmu untuk menantu kita. Kalau Anda-Anda semua sudah punya putra dan putri yang siap menikah. Calon menantu ya harus berilmu. Bukan berarti ilmunya tinggi sekali, enggak. Paling tidak ilmu untuk membina rumah tangga. Kan begitu ya. Hafalan berapa lima juz? Alah, lima juz enggak. Padahal mungkin akhlaknya baik. Orangnya sudah siap melangkah ke jenjang yang seterusnya. Nah, ini Sa'id ibn al-Musayyib. Ada yang mengatakan Sa'id ibn al-Musayyib. Sama, enggak ada masalah. Bukan perbedaan yang terlalu besar. Sa'id bin Musayyib datang lamaran dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk anaknya yang bernama Al-Walid. Al-Walid bin Abdul Malik. Dengan halus ditolak. Wah, rezeki kok ditolak. Anaknya Khalifah. Yang sangat memungkinkan hasil pernikahan itu misalkan ada seorang putra nanti jadi Khalifah juga. Mungkin. Kan begitu ya. Karena turun-temurun, waris-mewarisi. Mungkin, tapi oleh Sa'id bin Musayyib ditolak. Sa'id bin Musayyib itu siapa? Seorang tabi'in, ulama. Sehingga paham dan mengerti betul untuk kebahagiaan putrinya itu harus bagaimana? Enggak, ditolak. Tapi subhanallah, tolakan itu halus. Khalifah ya enggak memaksakan juga. Bukan kemudian kawin paksa. Mungkin dipenjarakan dan ditangkap, tidak. Karena Sa'id bin Musayyib ini juga memiliki wibawa. Jadi ceritanya Sa'id bin Musayyib pernah duduk dalam majlisnya seperti sehari-hari aktivitas biasa menyampaikan ilmu agama kepada murid-muridnya yang jumlahnya banyak. Ternyata ada salah seorang muridnya datang, sudah tahu pasti arah ceritanya seperti apa. Namanya Qusayyim bin Abi Wada'ah. Nah, Qusayyim bin Abi Wada'ah datang. Kata Sa'id bin Musayyib, ini muridnya, salah satu muridnya, santrinya yang senior, paham, ngerti dan paham dan ngerti betul bagaimana Sa'id bin Musayyib tentang muridnya yang satu ini. Ketika selesai duduk, Sa'id bin Musayyib tanya, udah dapat calon istri belum? Kata muridnya, siapa yang mau sama saya guru? Harta yang saya punya cuma 2 dirham, siapa ya yang mau sama saya? Itu begitu percakapannya. Dia mengakui punya modal cuma 2 dirham. Ya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu lah zaman sekarang. Punya 2 dirham. Nah. Kemudian Sa'id bin Musayyib menjelaskan, mudah itu. Nanti saya yang akan menikahkan kamu. Kamu mau? Saya yang akan mencarikan calon istri buat kamu. Ya mau. Akhirnya dinikah ya. Nah. Tanpa tahu siapa dengan siapa dinikahkan ini. Percaya aja sama gurunya. Nah, artinya untuk ilmu agama, jalan ke akhirat saja. Sang guru, Sa'id bin Musayyib memberikan yang terbaik. Tentu untuk calon istrinya pun, sang guru pasti akan memberikan yang terbaik. Pulang. Ibnu Abi Wada'ah ini ke rumahnya. Tidak lama berselang. Nah. Sa'id bin Musayyib datang. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Sa'id. Sa'id. Pikir-pikir di kota itu yang namanya Sa'id siapa ya? Ya kalau disebut Sa'id ya Sa'id bin Musayyib, gurunya dibuka. Iya. Ini saya antarkan istrimu. Oh, zaman sekarang enggak ada seperti ini. Enggak ada Pak Mul ya. Ya barangkali ada nanti suatu saat. Cerita seperti itu. Kata Sa'id bin Musayyib, ini istrimu. Dipersilakan masuk. Kan itu, silakan masuk. Sa'id bin Musayyibnya pergi. Sudah dinikahkan tadi di majlis. Nah, ternyata putri dari Sa'id bin Al-Musayyib yang tadi dilamar oleh siapa? Khalifah untuk putranya, putra khalifah, sang pangeran. Ditolak. Kaget kan ini, Ibnu Abi Wada'ah. Ah, kaget ini gimana ini? Langsung naik ke loteng, ceritanya begitu Mas Roy. Kaget. Jadi histeris itu. Apa ini? Ibunya datang. Ada apa, Le? Ada apa, Nak? Cerita gitu. Kata ibunya, kamu gak boleh menyentuh dia. Biar ibu persiapkan yang sebaik-baiknya. 3 hari, 3 malam itu. Ditunggu. Kenapa? Sang ibu itu mempersiapkan. Ini sudah sah loh istri ya. Karena tadi sudah dinikahkan dengan mahar 2 dirham. Oleh bapaknya sendiri kan begitu ya. Sudah dipercayakan kepada gurunya, sudah resmi. Wong akad nikah itu intinya ijab dan kabul kok. Sebagian ulama mempersyaratkan saksi. Yang penting ijab kabul selesai. Itu sudah sah sebagai suami istri. Nah, kalau di dalam kita hidup bernegara di sini ya, kita melibatkan pihak pencatat, apa pencatat pencatat nikah ya, sehingga sah secara agama dan undang-undang, kan begitu ya, sudah sah secara syariat, secara agama dan undang-undang. Ini sudah disiapkan sama istrinya, sama ibunya, 3 hari 3 malam selesai. Sudah resmi suami istri. Kata Ibnu Abi Wada'ah Kuthayir rahimahullah, demi Allah, ternyata putri gurunya, putri dari Said Musayyab, adalah wanita yang alim, hafal Al-Quran, hafal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memahami kewajiban seorang istri, faham betul bagaimanakah melayani suami. Hidup bahagia. Suaminya adalah murid senior Said Ibn Musayyab. Istri adalah putri dari gurunya Said Ibn Musayyab, yang memang dari kecil sudah dididik dengan pendidikan agama. Alhamdulillah. Nah, sementara faktor-faktor yang lain itu akan datang dengan sendirinya. Faktor materi, faktor harta, rizki, itu akan datang dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan dalam jumlah yang besar, tetapi Allah ganti dengan yang lebih besar, yaitu sikap qanaah, menerima dan merasa cukup. Ketika seorang hamba tidak memiliki sikap qanaah, bahkan dia mempunyai dan memelihara sikap tamak dan ambisi, tidak ada istilah cukup baginya. Selalu saja merasa kurang. Kurang, kurang, kurang, kurang. Diberi sekian, kurang. Diberi ini, merasa sedikit. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tapi bayangkan rumah tangga yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, rumah tangga yang dibangun di atas ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Fadhfar bidzati din, saribat yadak." Nabi sudah mengatakan wanita itu dinikahi menjadi daya tarik, ya, memiliki daya tarik dengan 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, kedua karena harta dan kekayaan yang dia punya, ketiga karena memang garis keturunannya yang baik, yang keempat karena faktor agamanya. Faktor agamanya. Artinya daya tarik wanita itu sebenarnya di 4 ini. Kecantikan fisik dia, tinggi dan seterusnya, jenis rambut, wajahnya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga garis keturunan yang baik. Yang keempat karena akhlaknya, yaitu agama dia. Nabi mengatakan, "Fadhfar bidzatiddin." Pilih wanita yang baik agamanya. "Taribat yadak." Kalau engkau tidak lakukan langkah ini, lebih memilih wanita yang baik agamanya, engkau akan menyesal dan merugi. Engkau akan menyesal dan merugi. Cukup jelas ya. Nabi SAW membimbing kita. Bagaimanakah seharusnya memulai rumah tangga itu? Ternyata dengan ilmu. Nah, ternyata dengan ilmu. Nah, sekarang suami istri menikah. Laki-laki dan perempuan menikah. Jadi suami istri yang sah. Masing-masing tidak mengerti kewajiban dan haknya. Yang terjadi kan akhirnya konflik. Ribut. Nah, merasa dialah yang harus dilayani. Dia tidak berpikir bagaimanakah mestinya melayani. Inginnya dialah dilayani, dilayani, dilayani, dilayani. Sementara tuntutan untuk melayani pasangannya tidak dia jalankan, tidak dia laksanakan. Yang terjadi adalah konflik, sengketa, pertengkaran, perselisihan, ribut, dan seterusnya. Nah, tetapi untuk kita yang sudah menikah, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Anggap saja setelah kajian kali ini, kita adalah pengantin baru. Anggap saja seperti itu. Anggap saja yang dulu-dulu, sudahlah dulu-dulu. Sebagai cerita pemanis bibir saja. Nah, karena mungkin yang dulu-dulu ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Sekarang alhamdulillah kita mendapatkan ilmu bagaimanakah membina rumah tangga yang penuh barokah. Yang penuh barokah Nah, insyaallah barakah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sudahlah, kita mulai lagi. Kita membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru, ya sudahlah. Ilmu-ilmu yang akan diterangkan dan tadi sudah disinggung, nah, baik ba'da subuh maupun beberapa saat tadi, mulai diamalkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, satu hal yang harus selalu diingat, satu hal yang harus selalu diingat, ketika muncul pertengkaran, ketika ada perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga, itu kan pasti terjadi. Tidak mungkin dan tidak ada sejarah rumah tangga tanpa masalah. Itu tidak ada sejarahnya. Bahkan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja harus menghadapi sekian banyak masalah. Bukan berasal dari dalam, tapi dari luar. Barangkali internalnya baik-baik saja, faktor eksternalnya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam sampai kemudian harus sebulan penuh menanti wahyu dari Allah Azza wa Jal, menerangkan dan menjelaskan bahwa ibunda kita Aisyah adalah wanita suci, tidak seperti yang dituduhkan dan diisukan orang-orang. Itu kan masalah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai mentalak istrinya Hafsah bintu Umar, walaupun sekali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, kemudian akhirnya tetap mempertahankan Saudah bintu Zam'ah, istri beliau yang kedua setelah ibunda Khadijah, karena Saudah telah semakin tua radhiyallahu anha. Maka dengan kesadarannya menyerahkan seluruh hak-haknya untuk Aisyah, karena Saudah mengerti benar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam begitu mencintai Aisyah. Hanya karena ingin tetap statusnya sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Rasulullah di dunia adalah istri Rasulullah di surga. Ini kan masalah semuanya. Masalah. Bagaimana seorang istri Nabi alaihi salatu wasallam memecahkan piring tempat makanan karena cemburu. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan riak, riak-riak kecil. Jadi tidak ada rumah tangga yang selamat dari masalah sepanjang sejarah. Nah, yang perlu diingat selalu, baik oleh suami maupun bagi istri, ketika masalah itu muncul, ingat-ingatlah bahwa menikah itu adalah nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki pasangan hidup itu sebuah rizki. Rizki. Jadi bersyukur apapun yang terjadi, seberat apapun masalah yang dihadapi. Ingat, kita sekarang sudah berstatus sebagai suami atau sebagai istri. Bersyukur, alhamdulillah. Nah, sekarang lihat sekian banyak orang statusnya tidak jelas. Belum menikah sampai tua. Bujang lapuk, perawan tua. Begitu istilahnya. Hidup menjanda, hidup menduda, tanpa ada pasangan. Kesempurnaan kita adalah dengan keberadaan pasangan hidup di samping kita. Selama belum ada pasangan hidup, belum sempurna kita. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan yang lain menyatakan, barang siapa menikah. Nah, barang siapa telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil akhar. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh agamanya yang lain. Jadi menikah itu separuh dari agama. Menikah itu separuh dari agama. Dari sisi mana menikah itu dibilang, dikatakan sebagai separuh agama? Sebab sekian banyak ibadah di dalam Islam belum bisa dilaksanakan dan tidak akan terlaksana tanpa ada ikatan menikah. Tanpa ada ikatan menikah. Sekian banyak ibadah, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pernikahan yang resmi, yang sah menurut syar'i. Nah, perintah berbuat baik kepada pasangan hidup, Nah, perintah dari Allah dan Rasulnya untuk mencari nafkah, bersedekah untuk anak dan istri, memberikan makanan, minuman, pakaian untuk anak dan istri. Nah, berbuat baik kepada anak, mengakikahi anak, memberi nama anak, berbuat baik kepada mertua. Nah, melaksanakan apa namanya hak-hak di dalam rumah tangga, hak-hak rumah tangga itu tidak akan terlaksana kan? Tidak akan terlaksana sebelum adanya pernikahan yang syar'i. Nah, menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan. Nah, itu barulah terlaksana dengan menikah. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Anda sebagai seorang istri, katakanlah suami Anda adalah suami yang keras perangainya, temperamen, sedikit-sedikit marah, cepat-cepat emosi. Nah, ternyata suami Anda, menurut Anda, adalah suami yang tidak memberikan kasih sayang yang cukup. Ternyata suaminya pelit. Suaminya pelit. Suaminya susah diajak bicara. Taunya jadi. Tidak ada kompromi. Macam-macam lah keburukan-keburukan yang biasa terjadi dan terdapat pada suami. Sabar, alhamdulillah. Lebih baik hidup sabar seperti itu daripada hidup tanpa seorang suami. Sabar. Justru kondisi suami yang seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kesabaran itu, semakin baik pahalanya. Semakin sering dan semakin banyak bersabar menghadapi suami yang tidak sesuai dengan harapan dan bayangannya, akan semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu para istri rahimakumullah, sabar. Sabarlah. Sama halnya kita sebagai kaum suami yang ternyata istri kita jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan harapan. Kita bayangkan, wah, kalau istri itu apa namanya? Sudah ngaji salafi, wah bayangannya seperti bidadari. Bukan cuma kecantikannya, tapi perilaku dan sopan santunnya. Tapi ini enggak. Masak enggak bisa, nyuci baju enggak bisa. Rumah berantakan. Males-malesan. Enggak bisa merawat orang tua kita, mertua dia. Enggak ngerti ngerawat dan mendidik anak. Waduh. Yang dipikirkan bukan ceraikan saja dia. Masih banyak wanita yang lain yang siap menjadi penggantinya. Ya jangan berpikir seperti itu. Bersyukur alhamdulillah punya istri. Alhamdulillah bersyukur punya istri. Coba bicara-bicara. Coba misalkan sharing dengan beberapa teman yang umurnya katakan sudah 40 tapi belum punya istri. Kepalanya umurnya sudah sampai 50, kepala 5, ternyata belum juga punya istri. Nah, kesusahan dari istri ini segala macam susahnya. Kan dianggap sebagai aib dan celah bagi kita manusia ini ketika hidup tanpa pasangan. Itu sudah celah. Kita bersyukur alhamdulillah Allah sudah memberikan pasangan untuk kita. Walaupun buruk seburuk-buruknya. Tetapi bukan berarti keburukan itu dibiarkan begitu saja. Bukan berarti kemudian didiamkan terus. Kita berupaya untuk memperbaiki, membenahi. Anda sebagai seorang istri yang baik memiliki suami dengan perilaku yang buruk, perangai yang kasar, temperamen ini dan itu, bukan berarti kemudian sabar-sabar itu kemudian membiarkan, tidak. Upayakan untuk memberikan masukan dengan cara yang baik. Ya. Mendoakan minimalnya. Minimalnya mendoakan. Semoga suamiku mendapatkan petunjuk suami. Mudah-mudahan suamiku mendapatkan hidayah. Ya Allah, lunakkan hati suamiku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa yang terucap. Harapan yang terlisankan. Kedua pelupuk mata yang menangis. Hati yang tunduk dan khusyuk. Kedua telapak tangan yang ditengadahkan ke arah langit. Itu semua tadi tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin. Sayangnya kita sendiri yang tidak mau melakukan. Kita yang tidak bisa menangis. Kita yang tidak mau mengangkat dan menengadahkan kedua telapak tangan. Hati kita yang telah keras tidak khusyuk dan lembut, lisan kita yang jarang berucap doa, sekalipun berucap doa ternyata tidak meresap sampai ke hati, hanya di bibir saja, kita yang salah, kita yang keliru. Padahal Allah menyatakan, "Na'am, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun." Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib," ya Muhammad. Apabila hamba-hamba itu bertanya tentangku kepadamu, jawab fa inni qarib. Sampaikan sebagai jawaban untuk mereka semua, sungguh Allah itu maha dekat. Sungguh Allah itu maha dekat. Jawab. Sampaikan kepada mereka. Untuk kita semua, Allah itu maha dekat. Kedekatan Allah sampai seperti apa? Dalam bentuk bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Salah satunya Allah sebutkan setelahnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa setiap hamba. Kapan Allah kabulkan? Idza da'ani, kalau dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya istijabahlah. Penuhi panggilan-panggilan Allah itu. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Itu syaratnya. Kalau itu sudah terlaksana dan terpenuhi, ujibu da'wata da'i idza da'ani, Allah akan kabulkan semua yang kita minta. Sabar wahai para istri. Nah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kaum suami pun seperti itu, melihat kondisi istri yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Semua yang semua yang terpandang di depan kita adalah seluruh kekurangan dan cacat yang ada pada istri. Serba ini, serba itu, serba ini. Jangan lupa berdoa. Allah bukakan pintu hatinya. Allah lembutkan hatinya. Allah berikan hidayah dan taufik untuknya. Kemudian bayangkanlah suatu saat ketika doa kita dikabulkan Allahu Azza wa Jal. Nah, istri kita datang meminta maaf serta menyatakan penyesalannya dan meminta dibimbing, perintahkan, tunjukkan, tuntun saya ke jalan yang benar. Sama juga untuk istri. Jadi langkah yang pertama itu bukan berpikir cerai. Nah, jangan berpikir cerai. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada istri yang sempurna, juga tidak ada suami yang sempurna. Yang sempurna adalah mereka yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak ada yang sempurna. Nah, tidak ada yang sempurna. Nah, ini poin penting. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Poin penting ketika ada masalah, konflik itu muncul ya. Masalah muncul, konflik itu ada. Apa yang harus dilakukan? Ingat kembali, alhamdulillah. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita telah diberi kesempatan untuk menikah. Kita telah diberi kesempatan untuk menikah. Ini dilanjutkan atau ada dua sesi? Jangan tanya saya. Menurut peserta bagaimana? Sudah lelah? Ingin istirahat? Sebentar. Gimana Pak Mul? Lanjut. Tidak memaksakan ini. Sampai jam berapa sih? 12. Ini sudah ada yang tidur nih, ada yang tidur. Azan zuhur jam berapa? Hah? 12 kurang 10. Atau kita istirahat dulu. Gitu Pak Mul. Gitu Pak ya. Istirahat apa langsung? Istirahat dulu ya. Jangan terlalu dipaksakan. Malah orang melebu nanti. Ya? Istirahat dulu sampai jam 11. Iya kan? Ini jam 11 Pak Mul, bukan jam 12 loh. Dikiranya jam 12, dikit lagi. Iya, nanti kita jam 11 mulai. Oke, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan dulu. Mungkin mau rebah-rebahan. Karena tidak semuanya mudah ini Pak Mul. Ada yang harus Luruskan punggung dulu. Ya. Ya? Oh iya. Kalau kayak gini jadi mudah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.